أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar yang budiman, di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan keutamaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bersabda, "Qala man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khotayahu walau kanat misla zabadil bakar." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Maha suci Allah dan aku memujinya dalam sehari 100 kali, maka kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih di lautan." Kemudian hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Waqala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 mirarin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan 4 orang dari keturunan Ismail. Lalu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan hari kiamat, dan disenangi oleh Tuhan yang Maha Pengasih adalah subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Dan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qala li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh apabila aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, adalah lebih senang bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit." Dan pendengar yang budiman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Wa qala ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanatin fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabalahu alfu hasanatin au yuhattu anhu alfu khati'ah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan tiap hari?" Salah seorang di antara yang duduk bertanya, "Bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah ia membaca 100 tasbih, maka ditulis 1000 kebaikan baginya atau 1000 kejelekannya dihapuskan." Dan juga pendengar yang budiman, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Yang artinya, Barang siapa yang membaca Subhanallahil Azim wa bihamdih, maka ditanam untuknya sebatang pohon kurma di surga. Dan juga kemudian ada riwayat dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, waqala ya Abdullah ibnu Qais ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Fakultu bala ya Rasulullah. Qala kulla haula wala quwata illa billah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan surga? Aku berkata, aku mau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, bacalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau juga bersabda, wa qala ahabbul kalami ilallahi arba, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang paling disenangi oleh Allah azza wa jalla adalah empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana di antara kalimat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, pendengar yang budiman, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.